Rongo Korintus pasal 6. Jadi sampai subuh, evaroa sampo kerajaan te Allah Ta'ala, kami merapi ke komi antempu umpu urara, ne'e sampai tobe belon wala Ta'ala, toni tarima komi, da aria asele nari arangga tubuh komi. Sabana naria tesan wala Ta'ala ibei, ritempo toni pakatantuku, aku nangepe komi. Pada aku nantulungi komi ri eo toni pakatantuku, mempaka salama manusia. Tora mempaka belo-belo. Vei-vei mo tempona, toni pakatantu Allah Ta'ala itu. Vei-vei mo eo toni pakatantu na, mempaka salama manusia. Kami da amadota, ala bago kami eba to pempato lele kareba belo, rapaka salam tau. Jadi itu mo sabana, kami nempasimbuku matubu ante pokaingu, todaan nempaka juara rantau. Nau nuapa-nuapa majadi, kami bate-bate na noingu na belo, ala manoto kami mpu-mpu, batuan wala Ta'ala. Naupa kami nipandasa, nipakasusa, pada ni valantiku kasusana, kami bate na nanta amaka. Kami ni boba, boni suaraka rera tarungu. Kami nipandasa to dea to nagado, kami no karajan tomo, kami na biasa da no turu, bo kami na biasa na kura panggoni. Ante pokaingu to nagasa, nanoto, no sabara bonabelo, kami nempupo kita katau, kami mpu-mpu batuan wala Ta'ala. Naria pompakula yang garijai no sanagasan wala Ta'ala, riarangga tubuh kami, pada kami nempotobe tau-taun tanina, ante mpu-mpu urara. Nanotomo, kami batuan wala Ta'ala, sabana kami nempatolele pepatuduki tonakonona, pada kuasa ala talamboto, no sanggani-nggani ante kami. Kami bate-bate na noingu na noa. Pada pokaingu to na noa, etu mo na jadi eva parevan posibali kami, alami eva bome bali. Kami ni bilang tau, tapi ni salai taun tanina. Kami ni to yang tau, tapi ni uli sinjai taun tanina. Kami ni reke to pebagiu, tapi kakonona, kami aganotesa to na konona. Kami ni reke tau dari agunana, tapi kami ninjanin tau pura-puramu. Kami nadianganin torana mate, tapi kitamu. Kami bate-bate nana tubu. Kami naoso nipandasan tau, tapi kami daana mate. Kami naoso nipakasusarara, tapi kami daane nonton no sukuru. Kami nakasiasi, tapi kami bate-bate nanumpakasugi, nadia taun tanina. Anera kita, eva daari anuapa-nuapa rijai kami, tapi kakonona, pengele-ngele nariari jai kami. Sampai subuh di Korintus, kami notesa, nomba suburaka isirarantai kami pura-pura kakomi. Natebuka morara kami rijai komi. Kami da nantabuniaka tove kami kakomi, tapi komi nantabuniaka tove komi kakami. Kutesa kakomi, eva ka ana-ana kumboto, buka morara komi rijaiku, nasimbayo eva aku nomba buka raraku, rijai komi. Nae komi mosyala patuju, ante tau-tau daanom para saya ipue Yesus. Ivenumo, masih pato tau tona noana, mosyala patuju ante tau tona dengona, masih pato reme, mosigalo ante karumauna, masih pato Kristus, musimporoa ante magaunu seta, masih pato topom para saya, masih tuvu ante tau daanom para saya, masih pato kita mepue, kapue puentani na riara sapom pepue, na tantu mo pura-pura etu, da antoto masipato. Toramo, kita mo tona jadi eva sapom pepue nu Allah Ta'ala tona tuvuna, eva tonuri Allah Ta'ala mboto ivei. Aku kana meto orita tongo ira, aku kana maro mo sangganingani ante ira, aku kana majadi Allah Ta'ala ira, pada ira majadi todeaku. Sabana etu, pesuvu mo koming gari tatongo ira, pada poga mo koming gari jai ira. Ne manggabe anu tono tantoru, riaram panggitaku. Pada aku kana mantarima komi rijaiku. Aku kana majadi umamu, pada komi kana majadi anak-anakku. Ivetu mo panguri ipue, tone liungga kuasa.